Put your hands up, everybody. I'm Remix DJ. Remix. Selamat Action yang sebenarnya ada di Rahmat Tahalu Remix. Rahmat. Iya, saya cuman.